تفضل الشيخ. تفضل قول قتادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه. قال الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية في اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. قال قتادة رحمه الله تعالى قال الدارمي أخبرنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو هلال قال حدثنا إذا وجدت حدثنا اقرأ قال قبل. نعم قال الدارمي أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة قال قالت بنو إسرائيل يا ربي أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك. قال إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد الإخوة في الله kita melanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah fi Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah wa karya al-Imam al-Qayyim Muhammad bin Abi Bakar. Dan kita telah sampai kepada penjelasan tentang perkataan para ulama-ulama tabi'in tentang Allah di atas. Ya, setelah selesai pembahasan tentang dalil daripada Quran, daripada sunnah, perkataan para nabi, perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat, sekarang Al-Imam Al-Qayyim mulai menjelaskan kepada kita dan sebelumnya pernah kita sebutkan perkataan sebagian tabi'in tentang bagaimana mereka berkata tentang Allah, di manakah Allah Jalla wa'ala berada. Berkata Qatadah rahimahullah, Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah. Qatadah seorang sahabat, seorang tabi'in yang terkenal. Dan riwayat ini benar daripada Qatadah. Ya. Qalat Banu Israel, ya Rabbi, dia menyebutkan riwayat tentang Bani Israel. Bani Israel bertanya, ya Tuhan, anta fis samai, engkaulah Tuhan yang di langit, maksudnya di atas langit. Karena fi dalam bahasa Arab bisa bermakna ala, di atas, sebagaimana Allah mengatakan, famshu fi manakibiha, berjalanlah di atas permukaan bumi. Ya. Ya Rabbi anta fis sama, Tuhan engkaulah yang di atas langit. Wa nahnu fil arkam, yang di bumi. Fa kaifa lana an na'rifa ridaka wa ghadabak, bagaimana kami tahu engkau ridha kepada kami dan bagaimana kami tahu engkau murka atas kami. Qala, Allah berfirman, ini menunjukkan ini merupakan riwayat daripada Bani Israel. Idza raditu ankum, jika aku ridha kepada kalian, ista'maltu 'alaikum khiyarakum, aku akan pakai, aku akan tempatkan, akan kupilih untuk kalian menjadi pemimpin bagi kalian yang terbaik di antara kalian. Ini tanda Allah ridha kepada satu umat, Allah pilihkan untuk mereka yang terbaik. Wa idza ghadibtu 'alaikum wa idza ghadibtu ista'maltu 'alaikum syirarakum, apabila aku murka atas satu umat, apabila aku murka atas kalian, aku akan pakai, akan kutempatkan, akan kupilih, akan kujadikan atas kalian pemimpin yang paling terjelek di antara kalian. Ya. Jadi satu umat ketika Allah ridha kepada mereka dipilihkan pemimpin yang terbaik. Satu umat ketika Allah murka kepada mereka dipilihkan pemimpin yang terburuk sebagai balasan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya masalah pilihan pemimpin itu berkaitan dengan masyarakat sendiri. Kapan Allah ridha kepada satu masyarakat? Ketika mereka beriman, beramal saleh, menjunjung tinggi agama Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, mendekatkan diri kepadanya. Inilah masyarakat yang beriman, Allah akan mencintainya. Buah daripada iman tersebut dan amal saleh, Allah pilihkan untuk mereka pemimpin yang terbaik. Manakala masyarakat tak beriman dengan iman yang sahih, dengan iman yang benar, tak beramal saleh, di atas kemaksiatan, di atas dosa-dosa, berbagai macam pelanggaran-pelanggaran terhadap hak Allah Jalla wa'ala mereka langgar, terhadap hak manusia, dalam transaksi mereka, ya, melakukan transaksi riba, kezaliman, penipuan, memutuskan silaturahmi dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan menyukai masyarakat tersebut. Allah tak ridha kepada masyarakat tersebut. Ketika Allah tak ridha, berarti Allah akan tunjuk bagi mereka pemimpin yang paling terburuk di antara mereka sebagai balasan, agar mereka sadar. Jadi perbaikan pemimpin bukan dari pemimpin tapi dari bawah. Pemimpin hanyalah merupakan pucuk bagi sebuah pohon. Masyarakat itulah akarnya. Kalau kau ingin pemimpin itu baik, pucuk yang baik, daun yang baik, maka perbaikilah akar. Ya. Dan senada dengan perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, kama takunu yuwalla alaikum, bagaimana kalian begitulah representasi pemimpin kalian, begitulah cermin pemimpin kalian. Masyarakatnya baik, pemimpinnya baik. Tak akan mungkin masyarakat itu masyarakatnya singa yang memimpinnya tikus. Tak akan mungkin masyarakat tikus yang memimpinnya singa. Ya, pemimpin adalah cerminan daripada satu komunitas masyarakat. Naam. قول سليمان التيمي رحمه الله تعالى قال ابن خشيمة في تاريخه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا دمرة عن صدقة التيمي عن سليمان التيمي قال لو سئلت أين الله لقلت في السماء. يا perkataan سليمان التيمي رحمه الله berkata Ibnu Abi Khaythama dalam kitab tarikhnya, dia menyebutkan riwayatnya, ya, dari Sadaqah At-Taimi, dari Sulaiman At-Taimi, dia berkata, sekiranya aku ditanyakan tentang Allah, di manakah Allah, aku akan menjawab Allah fis sama, di atas langit. Jelas perkataan para imam tabi'in, tak ada keraguan padanya. Bagaimana kau tinggalkan perkataan para imam tabi'in, para sahabat, perkataan Nabi dengan mengambil pendapat si fulan, si alan yang datang belakangan, ya, antara langit dan bumi jauhnya jarak antara mereka dalam segala hal, dalam ilmu, kewaraan, ketakwaan, kepahaman dalam bahasa Arab. Para sahabat adalah orang-orang yang diturunkan kepada mereka Quran, menunjukkan mereka paling paham tentang Quran. Mereka tak pahamkah tentang ayat-ayat Allah menunjukkan di atas langit dirinya berada? Tak mungkin. Ya. Naam. Qalu Ka'b al-Ahbari rahimahullah ta'ala qala Laythu bin Sa'd haddathani qala haddathani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal anna Zaid bin Aslama haddathahu an Ata'in bin Yasar qala ata rajulun Ka'ban wa huwa fi nafarin wa qala ya Aba Ishaqa حدثني عن الجبار فأعظم القوم حدثني عن الجبار فأعظم القوم قوله فقال كعب دعوا الرجل فإن كان جاهلا تعلم وإن كان عالما ازداد علما ثم قال كعب أخبرك أن الله خلق سبع سماوات ومن في الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن ثم جعل ما بين كل سماءين كما بين السماء الدنيا والأرض وكسفهن مثل ذلك ثم رفع العرش فاستوى عليه فوقه. نعم. وقال حسبك. Perkataan Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala. Ka'ab al-Ahbar adalah salah seorang ulama dari Yahudi dan Israel, kemudian memeluk Islam dan dia berjumpa banyak sahabat dan dia banyak meriwayatkan tentang apa-apa yang terdapat dalam riwayat-riwayat Bani Israel terlebih dahulu. Ya. Banyak perbincangan tentang para nabi-nabi Bani Israel yang diutus sebelum Rasulullah, rincian pembicaraan tentang mereka, rincian tentang berita mereka disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar. Ya. Jadi dia adalah seorang tabi'in, berjumpa dengan sahabat dan sebagian sahabat bertanya tentangnya, ya, bertanya kepadanya tentang perkara-perkara yang terdahulu, dan dia menjawab dengan riwayat-riwayat yang ada pada Bani Israel yang terlebih dahulu. Ya, berkata Laits bin Sa'ad, dia menyebutkan jalurnya dari Atha' bin Yasar. Berkata Atha' bin Yasar, ata rajulun Ka'ban, ada seorang laki-laki menemui Ka'ab. Ya, wa huwa fi nafarin, dia berada bersama sebagian orang. Faqala ya Aba Ishaq, hadisnya an Jabbar, dia berkata, wahai Abu Ishaq, kunyahnya Ka'ab al-Ahbar, beritakanlah kepadaku tentang Tuhan yang Maha Perkasa, di mana dia. Fa'adhamal qawmu qawlah, maka orang yang ada bersama Ka'ab menganggap pertanyaannya, pertanyaannya begitu agungnya, begitu dahsyatnya, begitu beratnya. Ya. Faqala Ka'bun, maka berkata Ka'ab, da'ur rajulah, biarkan laki-laki ini bertanya. Fa'inkana jahilan ta'allam, semoga dengan jawaban nanti, kalau dia memang tak mengetahui jawabannya, dia belajar. Wa in kana aliman izdada ilman, sekiranya dia tahu jawabannya dengan apa yang dia tanyakan, akan bertambah ilmunya. Thumma qala Ka'bun, kemudian berkatalah Ka'ab, ukhbiruka, kuberitahukan engkau, annallaha khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna, sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi seperti itu pula. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Thumma ja'ala ma baina kulli sama'aini kama baina sama'id dunya wal ard, kemudian Allah menjadikan jarak antara setiap langit yang pertama dan langit kedua dan seterusnya, kedua dan ketiga, ketiga dan keempat, keempat dan kelima, kelima dan keenam, keenam ketujuh, ya, jaraknya adalah perjalanan antara langit dan bumi pula. Ya. Wa kathfuhunna mithlu dhalik, dan ketebalan setiap langit itu, langit pertama, kedua sampai ketujuh, tebalnya perjalanan antara langit dan bumi pula. Jadi jarak, ya, dia memberitahukan tentang Allah menciptakan langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis, dan jarak antara langit ke langit sama dengan perjalanan antara langit dan bumi. Kemudian ketebalan tiap langit sama dengan perjalanan antara langit dan bumi. Ya, thumma rafa'al 'arsy, kemudian Allah pun mengangkat arasnya. Thumma istawa 'alaihi, kemudian Allah bersemayam di atasnya. Ya, fauqahu, di atas aras Allah SWT bersemayam, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Quran Al-Karim. Setelah Allah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi, ثم استوى على العرش, kemudian Allah bersemayam di atas arasnya, tak bertentangan. Ya. Faqala laha, Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim bahwasanya Allah setelah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi, ثم استوى على العرش, kemudian dia bersemayam di atas arasnya, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tak sama dengan bersemayamnya makhluk. Karena Allah tak butuh kepada aras, aras butuh kepada Allah. Allah tak dapat diliputi aras, Allah yang meliputi aras. Ya, kan Allah maha besar, takkan ada makhluk yang dapat menandingi kebesaran Allah. Karena itulah yang mengatakan tentang dirinya, Allahu Akbar. Ya, dan aras makhluk yang paling besar, memiliki kaki-kaki, diangkat oleh 8 malaikat-malaikat yang maha besar. Naam. Qala Nu'aymin bin Hammad, akhbarana Abu Sufyan al-Umawi an Yunus bin Yazid an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Ka'b qala qala Allahu fit Tawrati ana Allahu fawqa 'ibadi wa 'arashi fawqa jami'i khalqi wa ana ala arasyi udabbiru umura umura ibadi la yakhfa alayhi la yakhfa alayya shay'un min amri ibadi fi samai wala fi ardi wa ilayya marji'u kulli wa ilayya marji'u kulli khalqi fa unabbi'uhum bima khafi alayhim min ilmi aghfiru liman syi'tu minhum aghfiru liman syi'tu minhum bimaghfirati wa u'aqibu man syi'tu bi'iqabi. Nah, berkata Nu'aym bin Hammad, dia menyebutkan dengan sanadnya dari Ka'ab al-Ahbar pula. Qala, berkata Ka'ab al-Ahbar, qala Allahu fit Taurat, Allah pernah berfirman dalam kitab Taurat yang dibaca oleh Ka'ab al-Ahbar, yang mana sebagian isi Taurat tersebut telah diselewengkan, Tapi kapal Ahbar mengetahui yang sahih daripadanya setelah dia memeluk Islam. Qala Allah fi Taurat, Allah berkata dalam kitab Taurat, Anallahu fauqa ibadi, akulah Tuhan Allah di atas hamba-hambaku. Wa arsy fauqa jami'i khalqi, dan arasku di atas seluruh makhlukku. Ya, tak ada lagi di atas aras makhluk yang ada sang pencipta Khaliq. Jadi jika dikatakan berarti Allah bersemayam di atas aras, Allah menempati tempat, tak benar. Jika itu maksudnya Allah tak dapat diliputi tempat, tempat itu ciptaan Allah. Di atas aras tak ada lagi yang namanya ciptaan Allah SWT. Hanya dia semata. Ya, ketika kita mengatakan Allah di atas aras, tidak pernah kita mengatakan Allah diliputi oleh aras, Allah diliputi oleh tempat, tak pernah mengatakan demikian. Karena tidak ada di atas aras makhluk apapun juga, yang ada hanyalah Allah Jalla wa'ala. Allah tak butuh kepada aras. Sebelum aras ada, Allah setelah ada, Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka mengatakan kalau andai kata aras itu tempat bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum aras diciptakan Allah di mana bertempat? Ini ungkapan mereka. Dianggapnya Allah seperti makhluk. Allah tak butuh tempat, bahkan tak dapat diliputi tempat. Subhanallah. Dan Allah bersemayam syarat dan merupakan sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kapan Allah berkehendak. Bukan sifat dzatiyah, bersemayam sifat fi'liyah. Ada dua sifat dalam sifat Allah. Ada namanya sifat dzatiyah, sifat yang melekat dengan Allah selama-lamanya. Seperti sifat wajah, tangan, kuasa, melihat, mendengar. Ada sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, kapan dia mau. Seperti sifat datang di hari kiamat untuk menyidang hamba-hambanya. Sifat ridha kepada sebagian makhluknya, benci kepada sebagian makhluknya. Namanya sifat fi'liyah. Bersemayam itu sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah mau? Ketika dia tak bersemayam, di mana dia? Hanya Allah yang tahu. Allah tak butuh kepada aras. Ya. Sebagaimana besarnya langit yang tak butuh kepada bumi, begitulah kira-kira perbandingan antara Allah Maha Besar di atas arasnya yang tak akan pernah dapat dibandingkan. Di mana letak langit? Di atas bumi. Butuhkah langit kepada bumi? Tidak butuh kepada bumi. Ya. Mana lebih besar? Langitkah atau bumi? Langit lebih besar. Ini perbandingan tentunya. Walillahil matsal a'la, bagi Allah perumpamaan lebih tinggi daripada itu. Mereka merasa aneh, tentu berarti aras lebih besar daripada Allah SWT. Kenapa? Allah di atasnya, berarti dia butuh aras. Bandingkanlah bumi dengan langit. Mana kira lebih besar bumi dengan langit? Langit. Mana yang di atas? Langit. Butuhkan langit kepada bumi? Tidak butuh. Apakah bumi meliputi langit? Tidak mungkin. Kira-kira untuk paham yang anda maksudkan? Gambaran ya. Qiyas aulawi dalam hal ini. Begini, ini perumpamaan makhluk dengan makhluk. Bagaimana antara khalik dengan makhluk? Jangan disamakan. Kata mereka kalau ars tarik berarti Allah jatuh. Na'udzubillah. Mereka umpamakan Allah bagaikan makhluk. Sebelum aras ada, Allah telah ada. Dan Allah bersemayam bukan selama-lamanya. Kapan dia mau. Allah mengatakan, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Setelah dia menyebutkan penciptaan langit dan bumi dan sebelumnya aras, ثُمَّ kemudian dia bersemayam. Berarti sebelumnya tidak bersemayam. Di mana dia? Allah lebih tahu. Di mana dia? Yang jelas Allah tak dapat diliputi oleh aras. Allah Maha Besar, tak akan dapat dibandingkan antara alas dengan sang pencipta yang Maha Besar. Anggapan mereka yang namanya bersemayam sebagaimana saya di atas bangkunya. Bangku lebih besar pada saya. Kursi lebih besar pada saya. Kok ditarik saya jatuh? Ini makhluk. Bersemayamnya makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Mengapa kita harus tolak? Akhirnya mereka pun kebingungan. Akhirnya mereka benturkan ayat dengan ayat. Tak mungkin Allah di atas arah. Jadi Allah di mana? Di mana-mana. Ya. Lebih bahaya Allah di mana-mana. Berarti menempati semua tempat. Dalam berhala pun dia ada. Dalam dirimu pun ada. Engkau bercampur dengan istrimu. Dia di sana ada bersamamu. Dalam dirimu. Berarti engkau lebih besar daripada Allah SWT. Ya. Kau katakan Allah di mana-mana ada. Sebagian makhluk pun ada. Oksigen di mana-mana ada di bumi ini. Kau samakan Allah dengan oksigen. Misalnya. Ya. Kalau anda kata Allah dengan zatnya di mana-mana ada, mengapa diperangi oleh Rasulullah kaum musyrikin yang menyembah berhala? Di sana juga ada Allah. Dan inilah pemahaman Ibnu Arabi yang mengatakan semua alam ini adalah Tuhan. Ya. Jadi kata Kahf al-Ahbar, wa ana ala arsy. Ana Allahu fawqa ibadi, aku la Allah di atas hamba-hambaku, wa arsy fawqa jami'i khalqi. Arasku di atas seluruh makhlukku. Ya, wa ana ala arsy udabbir, dan aku di atas arasku mengatur umur ibadi, urusan-urusan hamba-hambaku. Allah mengatur di atas aras sana semua urusan hamba manusia, makannya, minumnya, rezekinya, matinya, lahirnya, sakitnya, sehatnya. Semua Allah yang mengatur. Si fulan celaka, si fulan binasa, si fulan hidup, si fulan mati, si fulan sukses, si fulan gagal. Semua Allah mengatur. Tentang hamba-hambanya, tentang alam semesta, turun hujan, tak turun hujan, kering, kemarau panjang, musim dingin, gempa, semua Allah atur dari atas arasnya. La yakhfa 'alayya syai'un min amri 'ibadi fi sama'i. Tidak ada yang tersembunyi bagiku segala macam urusan hamba-hambaku. Meski aku di langit sana, wala fi ardi, demikian juga semua urusan yang terdapat di bumi tak ada yang tersembunyi bagiku. Semua urusan di langit, urusan di bumi tidak ada yang tersembunyi bagiku, bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentang malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Dan begitu banyak setiap sejengkal daripada langit. Di atas sana ada malaikat yang sedang ruku, sedang sujud, sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat, setelah keluar tak boleh masuk dua kali bergantian, semuanya Allah mengaturnya. Ya, wa ilayya marji'u kulli khalqi, dan kepadakulah kembali seluruh urusan makhlukku. Kata Allah, wa anna ila rabbikal muntaha, dan semuanya kepada Tuhanmu lah akan berakhir semua perkara. Hidup kita kembali kepada Allah, harta akan kembali kepada Allah, bumi akan kembali kepada Allah, anak semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Ya. Fa unbi'uhum bima khafiya 'alaihim, atau fa unabbi'uhum bima khafiya 'alaihim min ilmi. Akan kuberitahukan kepada mereka apa yang mereka tidak ketahui daripada ilmuku. Nanti di hari kiamat Allah akan singkap semuanya. Yauma tublas sarair, hari Allah singkap segala yang tersembunyi. Mana yang munafik, mana yang beriman, mana yang berpura-pura, mana yang ikhlas, mana yang tak ikhlas, semua tak ada yang tersembunyi bagi Allah. Walaupun di bumi terkadang tersembunyi, terkadang terbalik, pengkhianat dijadikan pahlawan, pahlawan dianggap pengkhianat, yang jujur terbujur. Ya, dianggap tak amanah, yang culas dianggap amanah, dianggap jujur di dunia, tapi Allah tidak. Aghfiru liman syi'tu minhum bimaghfirati, aku ampuni siapa yang kukendaki daripada mereka dengan ampunanku. Wa u'aqibu man syi'tu bi'iqabi, aku akan menghukum siapa yang kukendaki dengan hukumanku pula. Ini perkataan Ka'ab al-Ahbar, tokoh tabi'in. Al-Ahbar jamak daripada habrun, maknanya alim. Al-Ahbar jamak daripada habrun, maknanya dia adalah seseorang yang memiliki ilmu yang dalam, digolongkan ke dalam ulama-ulama Yahudi yang akhirnya memeluk Islam. Ini perkataan tabi'in. Mana yang kau ikut? Perkataan tabi'in, sahabat, perkataan Rasulullah, atau perkataan orang datang belakangan? Ya, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana-mana, ya, tak ada di atas langit Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di mana? Di mana-mana ada banyak orang-orang kebingungan dalam masalah ini, dalam jawaban ini. Padahal jelas langit. Padahal jawabannya jelas terdapat dalam Quran, terdapat dalam sunnah Rasulullah, perkataan para sahabat, para tabi'in. Naam. Qala al-Muqatil rahimahullah taala, zakar al-Baihaqi bil asma'i was sifat an Bashir bin Ma'rufin an Muqatilin qal balaghana wallahu a'lam fi qawli azza wa jall huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin al ayah al awwal qabla kulli shay wal akhir ba'da kulli shay waz zahir fawqa kulli shay wal batin aqrabu min kulli shay wa inna ma ya'ni al qurbu bi ilmihi wa qudratihi huwa fawqa 'arsyihi wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Perkataan Muqatil rahimahullah daripada seorang ulama tabi'in, Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitab Asma' wa Sifat dari Bukayyah, dari ya bin Ma'ruf, dari Muqatil Dia berkata, telah sampai kepada kami wallahu alam tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam surah Al-Hadid pada ayat ketiga, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Al-awwal, tafsirin al-awwal, qabla kulli syai'in. Dialah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Wal-akhir, tafsirin al-akhir, dialah yang akhir, ba'da kulli syai', dialah yang akhir daripada segala sesuatu. Segala sesuatu berakhir, maka Allah lah yang paling akhirnya, dan akhir yang tak ada berkeputusan. Awal yang tak ada permulaan. Ya. Manusia ada awalnya dan ada permulaannya, ada akhirnya, ada selesainya. Allah tidak. Wadzahiru ma'ana adzahir fauqa kulli syai'. Dialah Allah di atas segala sesuatu. Maha tinggi. Ya. Wal batin aqrab min kulli syai'. Ma'ana al batin dialah Allah yang maha dekat dengan segala sesuatu. Dikatakan dia maha tinggi atas segala sesuatu dan maha dekat daripada segala sesuatu. Apa makna maha dekat di sini? Apa kata muqatil dengan makna maha dekat di sini? Wa innama ya'nil qurbu bi'ilmihi wa qudratihi. Dekat dengan ilmunya dan kekuasaannya. Itulah ayat yang banyak yang kita dapat dalam Al-Quran. Yang berbunyi, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan dengan zatnya, tapi dengan ilmunya dan dengan kekuasaannya. Itulah makna nahnu aqrabu ilaihi min habbil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Bukan zat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam urat nadi lebih dekat, tidak. Tapi apanya? Ilmunya, kekuasaannya. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan Muhammad, ini qaribun, aku sangatlah dekat. Dekat apanya? Ilmunya, kekuasaannya, zatnya maha tinggi di atas arasnya. Ini tafsiran tabi'in. Mereka ya, yang tergelincir dalam bab ini, gara-gara ilmu kalam, mereka benturkan ayat dengan ayat. Kalau dikatakan Allah di atas aras, bagaimana dengan ayat mengatakan wahuwa ma'akum, ya bersama kalian. Lihat tafsiran tabi'i. Makna bersama di sini dengan ilmu, bukan dengan zatnya. Subhanallah. Orang-orang Nasara mengatakan dalam diri Isa bin Maryam itu ada Tuhan. Itu kan saya mereka. Kata mereka, ittahada Allahutu bin Nasud. Telah menyatu Allahut, Tuhan, bin Nasud dengan manusia. Nyatu. Itu konsep Nasara. Tuhan kita tak akan pernah menyatu dengan hambanya. Ya. Inilah buah daripada ilmul kalam. Jadi kata Al-Imam Muqatil rahimahullah, al-qurbu bi'ilmihi wa qudratihi. Dekatnya Allah dengan ilmu dan kekuasaannya. Wa huwa fauqa arsih, namun dia di atas arasnya. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Tafsir yang jelas dari tabi'in. Tentunya dapatkan dari para sahabat, sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa bihadha al-isnad anhu bi qouli ta'ala illa huwa ma'ahum yaqulu bi 'ilmihi wa zalika qouluhu. Dengan sanad yang seperti ini pula Muqatil menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadilah, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah menyertai mereka di manapun mereka berada. Kata Muqatil, bi ilmihi, menyertai mereka dengan ilmunya, bukan dengan zatnya yang maha besar. Bumi langit tak ada apa-apa. Di hari kiamat dia subhanallah genggam bumi dengan tangan kanannya, dia gulung langit seluruhnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, langit bumi ini sepenuhnya digenggamnya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yamini, segala macam langit Allah gulung dengan tangan kanannya. Bagaimana dikatakan dia itu ada bersama makhluk dengan zatnya yang maha besar? Bagaimana mungkin? Allah itu punya zat, punya sifat. Dan kita mengenal Allah dari dirinya sendiri. Dia mengatakan tentang dirinya, dia memiliki wajah, Ya, dalam firman-Nya, dalam sabda Nabi-Nya, dia memiliki dua tangan dalam firman-Nya. Kita imani semua yang Allah katakan. Dia memiliki penglihatan, pendengaran. Dia berkata-kata, kita imani semua Allah katakan tentang dirinya. Selamat, dia akan datang di hari kiamat bersama malaikat menyidang hamba-hambanya. Dia murka kepada sebagian kaum sebagaimana murkanya kepada Yahudi. Dia ridha kepada sebagian kaum sebagaimana ridhanya kepada orang-orang beriman. Kita imani semua tentang Allah dari dirinya. Dia yang menginformasikan dan dari nabinya. Bukan dengan logika. Ahlu kalam? Tidak. Sebagian menolak semuanya. Allah tak bersifat, Allah tak memiliki sama sekali nama. Sebagaimana paham Jahmiyah. Sebagian mengatakan Allah tak memiliki sifat, yang punya hanya nama dan namanya tanpa terkandung sifat. Sebagaimana perkataan Mu'tazilah. Sebagian mengatakan Allah punya sifat tapi sedikit, tak banyak. 7, 13, 20 sifat, selainnya tak ada. Selainnya itu semuanya tafsiran yang dibutuhkan takwil. Ya, dibutuhkan untuk ditakwilkan dengan takwil yang benar agar dapat dipahami akal. Di atas aras bukan tafsiran sebenarnya. Yang benar dia menguasai aras. Begitulah seterusnya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhan dan malaikat bersaf-saf, kata mereka. Tuhan Allah tak mungkin datang. Datang itu sifatnya makhluk. Yang datang adalah rahmatnya, yang datang adalah malaikatnya. Semua ditafsirkan mereka. Ya, Allah berkata kepada Adam, kepada Iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Mengapa Iblis engkau enggan sujud dengan makhluk kuciptakan dengan dua tanganku? Kata mereka, Allah tak punya dua tangan. Tapi maknanya lah dengan kekuasaanku. Habis semuanya. Ratusan ayat mereka pelintir. Ribuan hadis mereka pelintir demi sesuai dengan logika mereka. Ini mazhabnya ahlul kalam. Baik Jahmiyah yang paling parah sebagian mengkafirkan, Mu'tazilah yang paling ringan daripada mereka penyimpangannya, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Namun dalam bab ini mereka menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sebagian orang memberikan definisi ahlus sunnah jamaah adalah yang akidahnya Asy'ariyah, itu ahlus sunnah jamaah. Yang akidahnya Maturidiyah. Dalam fikih, fikihnya Syafi'iyah atau Malikiyah atau Hanabilah atau Hanafiyah. Ini tafsiran siapa? Kalau andai kata dikatakan, ya, dalam bab akidah Asy'ariyah, kenapa tak diambil dalam bab akidahnya Syafi'i rahimahullah? Kenapa diambil hanya dicomot fikihnya, akidahnya ditinggalkan? Sungguh aneh. Ya. Ahlu sunnah akidahnya semua dari Allah dan Rasulnya. Fikihnya daripada Allah dan Rasulnya. Semuanya daripada Allah dan Rasulnya. Itu ahlu sunnah yang sebenar-benarnya. Kambak ya, berapa sisa? Alas. Habis. Mana lagi? 6. Fadhal Ustaz, lagi. Qulul Dhuhak. Wa bihadzal isnadi anhu biqoulihi wa illa huwa ma'ahum yaqul bi'ilmi wa zalika qawluhu inna Allah bikulli shay'in alim fa ya'lamu najwahum wa yasma'u kalamahum summa yunabbihum yawmal qiyamati bikulli shay' wa huwa fawqa arshihi wa ilmihi ma'ahum wa ilmuhu ma'ahum. Nah. Ya, jadi kata Imam Qatil kembali dalam menafsirkan firman Allah, inna Allah bikulli shay'in alim fa ya'lamu najwahum, ya, setelah menyebutkan tentang Allah senantiasa bersama hamba, jika ada dua orang Allah ketiga, jika ada tiga orang Allah keempat. Ya, andai kata ada lima orang Allah keenam, kemudian ditutup dengan firman-Nya, inna Allah bi kulli syai'in, Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Fa ya'lamu najwahum, dengan ilmu Allah, Allah mengetahui segala bisi-bisi mereka. Wa yasma'u kalamahum, Allah mendengar perkataan mereka. Tsumma yunabbi'uhum yaumil qiyamah bi kulli syai'. Hari kiamat Allah akan beritahukan kepada mereka tentang segala sesuatu yang mereka dahulu lakukan, mereka bisikan. Wa huwa fawqa 'arsyihi, dan sementara Allah di atas arasy-Nya. Wa ilmuhu ma'ahum, dan ilmu Allah senantiasa ada bersama mereka. Ya. Baca qul dhuhak. Satu paragraf lagi. Qala ad-dhuhak rahimahullah ta'ala rawa Bakir bin Ma'ruf khairul ma'rufin rawa Bakir bin Ma'rufi عن مقاتل بن حيان عن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية قال هو الله عز وجل على العرش وعلمه معهم. Ya. Berkata Ad-Dhahhak rahimahullah, Bukair meriwayatkan Bukair bin Ma'ruf dari Muqatil bin Hayyan. Ya. Ketika menafsirkan firman Allah, "Ma yakunu min najwa thalathatin," tidaklah ada dua orang, tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik illa huwa rabihim, kecuali Allah yang keempat bersama mereka. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidaklah ada lima orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam bersama mereka. Sampai akhirnya wa huwa ma'hum aina ma kanu, Allah menyertai mereka di manapun mereka berada. Qala, dia berkata, "Huwallahu 'azza wa jalla 'alal 'ars," dialah Allah yang perkasa lagi mulia di atas arasnya. "Wa ilmuhu ma'ahum," namun ilmu Allah senantiasa bersama mereka. Ya, kebersamaan Allah dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Zatnya tak tergapai makhluk, tak dapat diliputi makhluk. Nanti hari kiamat ketika kita berjumpa Allah SWT, melihat wajah Allah, tetap kita tidak bisa meliputi Allah secara utuh. Allah tak dapat diliputi oleh makhluk subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah. Ya, bagaimana kamu meliputi Allah? Kau tak dapat meliputi bulan yang kau lihat. Tak dapat. Mana meliputi adalah mengetahui bulan secara utuh, segala-galanya tentang bulan, dari atas, belakang, depan, bawah. Tak dapat kita liputi bulan. Satu bagian saja itu pun dari jarak jauh, tak tahu kita apa di sana. Bagaimana Allah Jalla wa'ala? Ya. Jadi jangan pernah bermimpi dapat meliputi Allah, mustahil. Wala yuhituna bisya'in ilmihi. Mereka tak pernah dapat meliputi ilmu Allah SWT. Mereka pun tak akan dapat meliputi Allah SWT. Demikian kajian kita. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan ya, kesempatan akan datang. Jelas kira-kira pembahasannya? Jelas? Jelas, oke? Jelas ya? Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.